ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wafilah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lewat telah kita bahas bahasanya kemampuan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saleh, yaitu karamah. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan boleh jadi li hujjatin fiddin atau li hajatin bil muslimin. Boleh jadikan sebagai hujjah dalam agama untuk menunjukkan benarnya Islam dan benarnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lihat jadinya di muslimin karena kebutuhan kaum muslimin. Kama kanat mujizatun nabiihim Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana demikianlah mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan di sini bahasanya mujizat para nabi atau mujizat para nabi pun ada dua macam. Ada mujizat para nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan li hujjatin fiddin, sebagai hujjah, sebagai bukti kebenaran ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi karena adanya sebuah kebutuhan. Contohnya disampaikan bahasanya karamah para wali hanyalah terjadi disebabkan keberkahan karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disimpulkan bahasanya pada hakikatnya karamah para wali, kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, itu adalah bagian dari mukjizat para nabi. Karena yang namanya wali, yang namanya orang saleh adalah orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mendapatkan karamah, mendapatkan kemampuan luar biasa karena ittiba terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama. Sehingga karamah itu didapatkan karena ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hakikat karamah adalah mukjizat para nabi. Hakikat karamah adalah mukjizat para nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disampaikan dan mimma yang baris dan diantara hal yang sepatutnya diketahui bahasanya karamah terkadang diberikan bihasabi hajati rajul, berbanding lurus atau sesuai dengan kebutuhan seseorang. Karena ada karamah yang Allah berikan karena kebutuhan, maka jika seseorang itu membutuhkan karamah lidhafi iman karena lemahnya imannya, atau orang yang membutuhkannya tersebut atau minha dia mendapatkan karamah yang karamah ini menguatkan imannya dan memenuhi kebutuhannya, wa yakunu, dan adalah orang yang lebih sempurna kewaliannya kepada Allah itu minhum mustaghnian, tidak membutuhkan karamah tersebut. Falyatihi mislu dzalika, maka orang yang lebih tinggi kewaliannya tersebut tidak memiliki karamah dalam artian kemampuan luar biasa karena tingginya derajat orang tersebut dan karena dia tidak membutuhkannya, bukan karena kekurangan dalam kewaliannya. Walihada, oleh karena itu, maka karamah dalam artian kemampuan luar biasa fitabi'in, di tengah-tengah tabi'in itu lebih banyak dibandingkan kemampuan luar biasa di tengah-tengah bangsa. Ini berbeda dengan orang yang ia jari ala yadehi, terjadi pada dirinya kemampuan luar biasa dengan tujuan lihadil khalqi, memberi petunjuk kepada makhluk, atau karena kebutuhan makhluk. Maka mereka-mereka orang-orang mendapatkan kemampuan luar biasa karena kebutuhan makhluk atau karena hidayah kepada makhluk, itu lebih tinggi derajatnya daripada orang sholat yang tidak memiliki kemampuan luar biasa dengan tujuan sebagai petunjuk untuk makhluk. Kemudian dibahas oleh Syaikhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, apakah orang yang tidak punya karomah, apakah orang yang punya karomah itu lebih mulia dibandingkan yang tidak punya karomah? Orang saleh yang punya karomah, apakah itu lebih hina daripada orang saleh yang punya karomah? Maka dirinci, kita sampaikan karomahnya itu karomah untuk apa? Untuk lihujatin fiddin ataukah lihajatin bil muslimin. Karomahnya tersebut itu Allah berikan dengan tujuan apa? Jika karomahnya adalah karomah yang Allah berikan dalam rangka untuk menguatkan iman orang yang diberi karomah, maka jika karomahnya karena bentuk semacam ini, maka orang yang tidak punya karomah bukan berarti lebih rendah kedudukannya di sisi Allah. Bahkan boleh jadi yang tidak punya karomah dalam artian kemampuan luar biasa itu kedudukannya lebih tinggi. Karena dia tidak, karena kenapa dia tidak memiliki karomah? Karena memang tidak membutuhkan karomah. Karena imannya sudah kuat, tidak perlu diperkuat lagi dengan hal-hal semacam itu. Maka anggapan orang bahasanya kalau orang sholat itu punya kemampuan luar biasa itu lebih wah secara umum, secara mutlak itu lebih hebat daripada yang tidak punya karomah, tidak punya kemampuan yang aneh-aneh, itu anggapan yang tidak benar. Dan umumnya kemampuan luar biasa itu adalah untuk hal semacam ini, itu untuk menguatkan iman orang yang diberi karomah. Oleh karena itu, karomah dalam artian kemampuan luar biasa itu lebih banyak di tengah-tengah tabi'in dibandingkan di tengah-tengah para sahabat. Berbeda lagi jika karomah ini diberikan dalam rangka sebagai sebab hidayah untuk orang lain. Maka kalau karomah yang Allah berikan untuk jadi sebab hidayah, maka tentu semakin banyak orang itu mendapatkan hidayah lewat tangan seseorang, maka semakin mulialah kedudukan orang ini. Kemudian warna sufil khawar yang berada, dan manusia dalam menyikapi kemampuan luar biasa yang terjadi itu ada tiga jenis manusia. Yang pertama, orang yang tidak percaya dengan adanya kemampuan luar biasa, jika kemampuan luar biasa tersebut diberikan anbiya untuk selain para nabi. Walaupun dan boleh jadi orang jenis pertama ini percaya dengan adanya kemampuan luar biasa tersebut secara global, akan tapi dia mendustakan berbagai cerita yang disampaikan kepadanya angkasirinana tentang berbagai kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh banyak orang. Likau ini indah oleh jaminan awliya, tidak dia percayai karena menurut orang ini, orang tadi bukanlah wali. Kemudian orang yang jenis kedua adalah orang yang punya praduga. Bahasanya, setiap orang yang punya kemampuan luar biasa berarti wali Allah. Dan dua sikap ini, dua-duanya adalah sikap yang keliru. Oleh karena itu, kita jumpai bahasanya mereka-mereka menceritakan bahasanya orang-orang musyrik dan ahli kitab memiliki para penolong yang membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, padahal mereka dianggap adalah wali-wali Allah. Sedangkan mereka-mereka itu golongan yang pertama tidak percaya bahwasanya di tengah-tengah mereka ada manusia, orang soleh yang punya kemampuan luar biasa. Orang yang golongan kedua, karena semua, karena punya kaidah semua orang yang saksi itu berarti wali Allah, maka mereka mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik itu wali Allah. Adalah orang musyrik. Jelas ini keliru. Sedangkan orang golongan yang pertama tidak percaya semua bentuk kemampuan luar biasa. Ini juga keliru. Pesuat yang benar adalah sikap yang ketiga. Yaitu kita katakan bahasanya anak-anak bersama mereka orang-orang musyrik itu terdapat makhluk yang menolong mereka, yaitu setan, yang sejenis dengan mereka, yaitu sama-sama setan. Ini setan dari golongan jin, jadi ada setan dari golongan manusia. Dan mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak memiliki iman. Kemudian sama hal seterusnya ini mengatakan Rasiman Rukila Kifayah, dan kutipan-kutipan di atas potongan-potongan baik-baik penting dari kitab Al-Furqan Baina Ar-Rahman wa Al-Syaitan yang telah dinukil ini dirasa sudah mencukupi insyaallah taala. Dan siapa yang ingin al-mazid, tambahan yang lebih detail tentang masalah ini, silakan merujuk ke buku aslinya, yaitu kitab atau buku Al-Furqan Baina Ar-Rahman wa Al-Syaitan karya Takhrisan Dunia rahimahullah taala wa barakatuh. Maka kutipan dari Al-Furqan Baina Ar-Rahman wa Al-Syaitan yang terakhir yang dikutip oleh Syekh Muzaimin adalah pembagian sikap manusia terhadap kemampuan luar biasa atau kemampuan Allah. Golongan yang pertama ada, sudah disampaikan ada tiga golongan, ada tiga sikap. Yang pertama adalah orang yang tidak percaya karomah, tidak percaya dengan kemampuan luar biasa untuk selain Nabi. Ini adalah anggapan dan akidah Mu'tazilah. Mereka menolak kalau wali atau orang sholat itu punya kemampuan luar biasa, dan mereka tidak punya alasan kecuali semata-mata logika. Mereka katakan seandainya orang sholat juga punya kemampuan luar biasa karomah, lalu bagaimana kita cara membedakan kita antara ini adalah karomah ataukah sihir? Tidak bisa sulit. Ataukah ini karomah, ataukah ini mukjizat? Demikian kata mereka. Kita akan kesulitan untuk membedakannya. Itu alasan kenapa mereka menolak mengimani adanya karomah. Itu intinya adalah karena semata-mata alasan logika. Yang menurut logika mereka, kita akan kesulitan untuk membedakan antara karomah dengan sihir atau karomah dengan mukjizat jika kita mengimani dan mengakui adanya mukjizat. Padahal tentu jelas berbeda. Karena karomah itu tidak dimiliki oleh orang yang karena karomah itu tidak diri pengakuan sebagai nabi. Berbeda dengan mukjizat. Dan apakah ini sihir atau karomah, kita lihat bagaimanakah keadaan orang tersebut. Apakah dalam hidupnya dia berjalan dengan sunnah, ataukah orang yang hidupnya penuh dengan kesyirikan. Nah, di sisi yang lain ada pemahaman yang ekstrim di sisi yang lain, yaitu orang yang punya definisi wali adalah orang saksi. Sampai-sampai dikatakanlah sebelum Islam, sampai-sampai karena kencengnya memegang definisi ini, maka peranggapan bahwasanya orang kafir juga wali, karena orang kafir tersebut punya kemampuan luar biasa. Ini juga wajib. Ini hal yang liru. Karena orang kafir bukanlah oleh Allah, bahkan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita mengingat kenyataan bahwa di antara orang-orang kafir ada yang punya kemampuan bahwa maka sikap yang benar adalah sikap ahlu sunnah wal jamaah, dan keyakinan mereka yang meyakini adanya kemampuan luar biasa yang Allah berikan kepada orang kafir. Namun itu bukanlah tanda seorang itu adalah seorang wali. Belum tentu semua orang yang punya semacam itu adalah seorang wali dan terkasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi wali Allah dan boleh jadi wali setan. Dan bukanlah syarat seorang wali itu memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan tidak menutup kemungkinan wali yang tidak punya kaum masyarakat dan kemampuan luar biasa malah lebih mulia daripada yang punya. Bahkan bagaimana kemarin kita sampaikan, bahkan kaum yang paling hebat adalah al-istiqomah. Bisa istiqomah di tengah-tengah keadaan yang rusak, di tengah-tengah berbagai godaan. Ini ngajak kepada kesesatan dalam pemikiran, ini kesesatan dalam masalah sahwat dan seterusnya. Seperti godaan kanan dan kiri mengepung depan belakang, semuanya ada, kok bisa tegak ya, dan bisa bebas dari godaan, kok tidak larut mengikuti godaan. Makanya ada sebuah kemampuan yang luar biasa, adalah karomah yang luar biasa. Kemudian kita lihat penjelasan Syekh Al-Fauzan hablahu ta'ala tentang poin yang kelima dari usul sitta. Dia katakan na'am, memang ini adalah satu prinsip yang penting, yaitu membedakan antara wali Allah dan wali setan. Karena ahlul batil, karena orang-orang yang sesat sekarang mereka, atau jadilah mereka, atau banyak dari antara mereka menamakan dan menyebut dan menamai wali-wali setan dengan wali-wali Allah, sehingga jadilah masalah ini iltabasa rancu bagi banyak orang. Oleh karena itu Syaikhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala menulis sebuah kitab yang sangat bermanfaat pada dirinya dan memberi manfaat untuk orang yang membaca dan mempelajarinya, yang beri judul Al-Furqan, pembeda antara wali Rahman, wali Allah dan wali setan. Berkaitan dengan para wali, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang definisi wali, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidaklah merasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Dilanjutkan lanjutannya ayat Allah katakan, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang mengumpulkan pada dirinya iman dan takwa, orang yang mengumpulkan pada dirinya ilmu yang manfaat, yaitu ilmu Quran dan Sunnah, dan amal yang salah, yaitu amal yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Mereka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukanlah wali orang yang keluar atau meninggalkan syariat Allah dan mengubah agama Allah, atau bahkan mengajak orang lain untuk menyembah kuburan dan kuburan, atau rihah, itu juga artinya kuburan. Yang benar orang yang semacam ini, orang yang jauh dari syariat, para pemuja kubur yang punya kemampuan luar biasa, yang benar ini bukanlah wali Allah, namun ini adalah wali, namun wali setan. Maka bukanlah wali Allah tukang sihir, dukun, al-khurafi, orang yang percaya dengan berbagai bentuk khurafat, yaitu orang-orang yang menampakkan kepada banyak orang punya kemampuan luar biasa, namun kemampuan luar biasa sihiriyah karena ilmu sihir, apa dengan kedok karena tenaga dalam, energi alam, bioenergi atau macam-macam yang lain. Kemudian dia katakan kemampuan sihir yang dia katakan yang dia miliki, dia katakan ini adalah karomah. Padahal pada hakikatnya itu adalah kemampuan luar biasa, bantuan dari setan. Ya, banyak orang yang meyakini bahasanya seseorang itu adalah wali, dan orang yang disebut wali itu adalah orang yang jauh dari agama. Tidak pernah sholat, karena katanya sholatnya di Mekah. Ada orang yang hobi minum khamr, ada yang juga hobi berzina, dan dikatakan adalah wali. Dan berikutnya dicepoi, pokoknya kamu belum dong, kamu itu masih orang muda, kamu kedudukan masih kedudukan roda, itu kayaknya saja maksiat, kamu itu adalah ibadah data. Dan banyak orang berkeyakinan tukang sihir itu adalah wali, dukun yang bisa nebak kemampuan luar biasa, semua itu malah itu status kiai plus, itu adalah atau bahkan diberi kemampuan kiai khos, kalau bisa plus merdukun. Padahal memang plus, namun memang plus bantuan setan, plus sihir. Kemudian Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab membahaskan firman Allah di surat Al-Imran ayat yang ke-31, kemudian ini dikomentari oleh Syaikh Al-Fauzan. Dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jenis ibadah yang paling tinggi. Dan tanda seorang itu mencintai Allah adalah meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah wali Allah dan bukanlah orang yang mencintai Allah. Padahal mereka orang yang senang gemar dengan khurafat malah mengatakan seorang itu tidak akan menjadi wali Allah kecuali jika keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut mereka yang namanya kewalian itu identik dengan al-khurud, keluar meninggalkan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersandar dengan khurafat, bersandar dengan mitos-mitos, anggapan-anggapan yang tidak ada dasarnya, dan semua bentuk kesyirikan itu dasarnya adalah khurafat. Ini bisa memberi manfaat, ini bisa begini, bisa begitu, sajian semacam ini itu penting karena manfaatnya gini-gini. Itu semua dibangun di atas mitos, itu khurafat, dan di atas kebid'ahan. Seperti inilah kewalian menurut mereka. Dan mereka mengatakan, yaitu sebagian orang-orang sufi, kami menyembah Allah Subhanahu wa taala karena kami mencintai Allah. Kami tidaklah menyembah Allah karena takut dengan neraka, bukanlah karena ingin masuk surga. Namun kami menyembah Allah karena kami mencintai Allah. Maka ada pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada mereka. Kalian mencintai Allah mengikuti jalan yang siapa? Bagaimanakah cara kalian dalam mengekspresikan cinta kalian kepada Allah? Apakah kalian mencintai Allah dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah jalan yang lain? Pertanyaan ini perlu kita ajukan karena kita berkeyakinan sesungguhnya tidaklah mencintai Allah kecuali orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah titik pembeda antara wali Allah dan wali setan. Itu ittiba. So, siapa orangnya yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi yang punya kemampuan luar biasa, maka ini wali Allah. ada orang punya kemampuan luar biasa, dia adalah orang yang jauh dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, gemar maksiat atau gemar dengan bid'ah, maka ini bukanlah wali Allah. Maka titik pembeda antara wali Allah dan bukan itu adalah ittiba'u Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, Syaikh Al-Fauzan mengatakan ini adalah sifat-sifat wali-wali Allah. Maka sifat wali Allah dan hakikat wali adalah cinta. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Dan sifat wali-wali Allah adalah azillatin 'alal mu'minin, kasih sayang dengan orang-orang yang beriman dan mulia dengan orang-orang kafir. Artinya mereka adalah orang-orang yang mencintai orang-orang yang beriman. Dalam diri mereka ada loyalitas terhadap orang-orang yang beriman. Namun mereka juga izzatin 'alal kafirin, adalah orang-orang yang mulia di hadapan orang-orang kafir. Artinya ada pada diri mereka buhudun, kebencian, wabara'atun dan kebencian terhadap orang-orang musyrik. Tidak mungkin seorang itu adalah wali Allah, seorang yang memberikan loyalitas kepada orang kafir. Ada orang yang demikian loyalnya dengan orang kafir, terus sama pengikutnya diyakini demikian kencengnya, dia adalah wali Allah. Ini adalah satu hal yang tidak benar. Ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala punya a'izzatul 'alal kafirin, adalah orang yang memiliki kebencian terhadap syirik dan kemusyrikan, terhadap kemusyrikan dan pelakunya, terhadap kekafiran dan pelakunya. Dan mereka adalah orang yang bekerja di jalan Allah dan tidak merasa takut dengan celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Inilah empat sifat yang merupakan sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah kasih sayang dengan orang yang beriman, punya loyalitas dengan orang yang beriman. Yang kedua adalah punya kebencian dan permusuhan dengan orang kafir. Yang ketiga adalah berjihad. Dan yang keempat adalah orang yang tidak merasa takut dengan komentarnya orang yang komentar ketika mereka berada di atas kebenaran. Orang yang komitmen dengan kebenaran apapun komentar yang diberikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini empat sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang memerintahkan orang lain untuk beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah mati yang berada di dalam kubur, berdoa kepada mayit, berdoa kepada kuburan, dan menamakan kemampuan luar biasa bantuan setan sebagai karamah Allah, maka ini adalah sifat musuh-musuh Allah dan bukan wali-wali Allah. Kemudian berkaitan dengan surat Yunus ayat yang ke-62, saya jelaskan komentar setelah menyebutkan firman Allah di surat Yunus ayat 62. Maka dari tiga ayat ini, yaitu Ali Imran 31, Al-Ma'idah 54, dan Yunus 62, maka kita bisa menyimpulkan sifat wali-wali Allah, yaitu dari tiga ayat. Yang pertama, satu ayat di surat Ali Imran, kemudian ayat di Al-Ma'idah, dan di surat Yunus. Dalam tiga ayat ini terdapat sifat wali-wali Allah. Maka siapa yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam tiga ayat tadi, maka dia adalah wali Allah. Dan siapa memiliki sifat namun kebalikannya, kebalikan dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam tiga ayat tersebut, maka itu adalah ciri wali setan. Kemudian di tengah-tengah masyarakat terdapat realita bahasanya wali itu adalah orang saksi, dan bukannya wali orang yang punya sifat-sifat yang Allah ceritakan dalam tiga ayat tadi. Kemudian realitas di masyarakat menunjukkan jika ada orang yang keluar dari aturan syariat, ke orang yang tidak mau mengindahkan aturan syariat, maka dikatakan hadza alim. Inilah orang yang telah sampai derajat makrifat. Wasala ila Allah. Orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laisa bihajatin, tidak lagi membutuhkan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah makomnya sudah makom makrifat, maka tidak perlu taat dengan syariat. Dan orang semacam ini yang dianggap sudah makomnya makom makrifat, maka mengambil ilmu agama langsung dari Allah, langsung dapat wahyu, maka nafinya banyak. Jika demikian, mereka mengolok-olok orang yang belajar agama dengan mengkaji Al-Quran, dengan mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Mereka olok-olok dengan mereka katakan, kalian mempelajari agama kalian an-mayit, dari orang yang sudah mati, dari orang yang sudah mati. Itu artinya sangat hadis. Kalian katakan hadis ini kalian dapati dari bulan, dan bulan sudah mati, dari bulan lagi, dari sibe, dan sibe juga sudah mati. Sedangkan kami, itu kami mengambil ajaran agama kami langsung dari zat yang hidup yang tidak pernah mati, alias Allah. Maka mereka berkeyakinan dan beranggapan bahasanya mereka mengambil belajar agama langsung ibadah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut anggapan mereka, siapa yang belajar agama melalui Rasul dengan sanad, dengan belajar hadis, maka bukanlah wali. Yang namanya wali juga agamanya, pelajaran agamanya atau ilmu agamanya diambil langsung dari Allah. Dan itu maksud langsung dari Allah adalah tidak mengikuti syariat dan tidak mau taat pada Nabi. Maka tidak ada wali menurut mereka kecuali orang yang keluar dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula, tidak pula menjadi seorang wali al-an pada saat ini dalam pemahaman banyak orang-orang belakangan ini, kecuali yang namanya wali adalah orang yang kuburnya dibangun kubah atau dibangun di atasnya masjid. Adapun orang-orang yang dimakamkan yang pemakamannya sesuai dengan sunnah, artinya tidak ada bangunan apapun di atas kuburnya, maka sebagian orang beranggapan ini bukanlah wali, meskipun orang yang dimakamkan tersebut adalah manusia paling istimewa, manusia paling mulia di sisi Allah. Tadi beliau menceritakan realitas di masyarakat, ada orang yang definisi wali adalah orang yang tidak taat terhadap aturan Nabi, itulah wali. Kalau orang itu sudah berani tentang dan tidak taat dan tidak mengindahkan hal dan haram, maka itu wali. Adalah orang yang punya anggapan yang namanya wali itu jika kuburannya adalah kuburannya bentuknya tertentu, kuburannya dipuja-puja orang karena dibuat kubah di atasnya, dibuat bangunan di atasnya, kemudian orang pada datang doa-doa dan minta-minta di sana, dan pulang-pulang katanya kabul doanya, oh maka ini adalah kuburan wali. Kalau kuburan yang sepi nggak ada yang mengunjungi, ini bukan kuburan wali, pada meskipun itu adalah manusia paling yang paling bertakwa yang ada. Selama tidak ramai dikunjungi orang dan orang tidak minta-minta, maka itu bukan kuburan wali. Semua kemudian juga menurut mereka yang namanya wali punya zayin khas, punya seragam khusus, punya model pakaian tertentu. Semisal, memakai sorban dengan bentuk tertentu atau memakai sorban khasan pakaian model tertentu. Semisal di masa silam, orang-orang suku berkeyakinan bahasanya yang namanya wali itu harus memakai wol kasar. Yang namanya wali itu pakai wol kasar, yang dalam bahasa Arab itu disebut suhun. Sehingga maka disebutlah pakaian pakaian ini disebut dengan sebutan sufi, karena pakaiannya terbuat dari suhun, dan suhun artinya wol yang kasar. Seorang itu adalah wali dan benar-benar mengenal Allah itu ketika pakaiannya dari bahan suf. Kalau sehebat apapun ibadah seseorang dan ketakwaan seseorang, jika pakaiannya itu tidak terbuat dari wol yang kasar, maka bukanlah wali yang sejati. Maka wali menurut sebagian orang itu harus, yang namanya orang yang benar-benar soleh itu harus punya ciri khas tertentu, model pakaian tertentu, atau ya, jenis pakaian tertentu. Maka mereka membuat definisi wali yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal Ibnu Qayyim mengatakan, kalau tidak salah ini di Madrasah Salikin, beliau katakan laisa li awliya illahi alamatun yatamayyazuna biha. Wali Allah itu tidak memiliki ciri tertentu yang membedakan dia dari orang-orang beriman yang lainnya, selama itu adalah hal yang mubah. Dan perkataan yang senada atau semisal juga dikatakan oleh sekulisan dunia di Al-Furqan Baina Al-Rahman Wa'l-Syaitan yang kemarin telah kita bacakan, dibukul oleh Bukhari. Bahkan mereka adalah sebagaimana umumnya orang lain, umumnya orang Baliakunu Nakasa Irina. Bahkan mereka itu ya, model pakaian mereka dan semacamnya adalah sebagaimana umumnya banyak orang, selama itu adalah model pakaian yang dibolehkan. Mayrofun, mereka tidaklah dikenal dengan penampilan fisik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rupa'at as-arbara, boleh jadi ada orang yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, matfu'un bil-abwab, ya, terusir di pintu-pintu orang, ya, tidak ada orang yang mau menerimanya sebagai tamu. Karena orang kok demikian jeleknya penampilannya, ternyata lau aqsama 'ala Allah la atarahu. Seandainya dia berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Ada Nabi katakan ada orang yang dihinakan orang dalam penampilan fisiknya, pada dia ada seorang yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga semua doa yang dia panjatkan kepada Allah pasti terkabul. Ketika dalam hadis yang sah dikatakan oleh Muslim, inilah sifat wali Allah Subhanahu wa taala, mereka bukanlah orang yang menonjol-nonjolkan dan menampakkan diri mereka sendiri. Nah, kalau wali Allah itu punya sifat semacam ini, maka ini bertolak belakang dengan sifat orang wali, yaitu menyembunyikan amat dan menyembunyikan dirinya. Dia bahkan adalah orang yang pamer dan orang yang menampak-nampakkan dirinya. Bahkan yang namanya para wali, mereka adalah orang yang bersemangat untuk al-ikhtifa, untuk menyembunyikan diri. Orang yang takut dengan ketenaran, orang yang takut dengan kemasyhuran. Ya jelas ikhlasillah, karena dalam rangka menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Idzan, jika demikian, maka di antara sifat wali Allah adalah tawadhu, rendah hati dan menyembunyikan amal, menyembunyikan diri takut tenar, wa adamu duhur, dan tidak suka dengan kebenaran. Maka sebagaimana wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ciri khas khusus dalam masalah penampilan, selama itu adalah hal yang mubah, mereka tidak bedanya dengan orang yang lain, maka demikian pula ciri orang saleh secara umum, dan demikian pula ahlu sunnah. Yang namanya bukanlah ahlu sunnah itu harus punya ciri-ciri tertentu. Maka sebagian orang membuat kriteria-kriteria ahlu sunnah yang tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya. Ahlu sunnah itu kalau cirinya pakai subah dengan model tertentu, semacam inilah ahlu sunnah. Kalau tidak semacam itu, maka bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah harus punya berpakaian dengan model tertentu, punya seragam, seragam ahlu sunnah. Atau kemudian bahkan diyakini oleh sebagian orang ahlu sunnah punya ciri tertentu dalam masalah model memakai pakaian. Kalau yang sahurnya balapan dengan celananya, wah itu ahlu sunnah. Kalau bukan, maka bukan ahlu sunnah. Makanya adalah semua adalah hal yang mengada-ada dan menjadikan ciri yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ciri. Ini bertentangan dengan keinginan orang tersebut untuk menjadi ahlu sunnah. Yang namanya ahlu sunnah adalah orang yang bersemangat untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah memang ini ada dalilnya dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Semuanya ditimbang dengan hal ini. Jika tidak, maka menjadikannya sebagai ciri ada satu hal yang bermasalah dan dituntut untuk diberi dalil, didatangkan dalilnya. Bahkan boleh jadi mungkin kita katakan perilaku sebagian orang yang dijadikan ciri oleh sebagian orang tersebut adalah satu hal yang tidak sejalan dengan sunnah. Tapi mengajarkan kerapian, tapi mengajarkan keindahan. Tapi katakan inna Allah jamilun, ya Allah subhanahu wa ta'ala indah dan menjadikan keindahan. Dan penampilan-penampilan yang tidak benar semacam itu bertentangan dengan hadis ini. Kita katakan ini malah melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan yang terakhir kita baca asal yang ke-6 dengan penjelasannya insyaallah kita baca dari kesempatan yang akan datang. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala al-aslu asasisu raddu subuhatil lati wada'aha syaitanu fi tarkil Qur'ani wa sunnati watibail arai wal ahwai al mutafariqatil mukhtalifati adalah menolak subuhat yang diletakkan oleh setan untuk meninggalkan Quran dan sunnah dan untuk mengikuti pendapat manusia dan hawa nafsu. Al mutafariqah yang bercerai-berai dan yang berbeda-beda. Wa ya anal Qur'an wa sunnah la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Yaitu setan menebar subhat di tengah-tengah sebagian orang, yaitu di kalangan orang-orang yang muqallidul a'mal, orang-orang yang terjangkit penyakit taklid buta dan fanatik dengan mazhab, mazhab fikih. Setan menyebarkan subhat di tengah-tengah orang-orang semacam ini dengan setan katakan bahwa Quran dan sunnah itu tidak bisa dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak, kecuali oleh ulama besar yang sampai derajat ijtihad. Wal mustahidu wal mausufu bi kadza wa kadza. Sedangkan yang namanya ulama mustahid adalah ulama yang punya sifat yang memenuhi kriteria begini dan begitu. Awsafan allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakr wa Umar. Bahkan persyaratan itu dibuat demikian ketat sampai-sampai sifat yang disebutkan, kriteria yang disebutkan boleh jadi tidak ditemukan secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Fa'ilam yakunil insanu kadzalika falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wa la iskala fihi. Wa man talabal huda minha fa huwa imma siddiqun wa imma majnunun li ajli su'ubati fahmiha. Adapun jika seseorang itu tidak memenuhi kriteria di atas, falyu'rid anhuma, maka adalah dia berpaling dari Quran dan Sunnah. Maka adalah dia berpaling dari Quran dan Sunnah. Maka adalah dia tinggalkan Quran dan Sunnah. Dan hukum meninggalkan Quran dan Sunnah untuk orang yang belum sampai derajat ijtihad ini dikatakan fardhon hatman, hukumnya wajib dan sebuah keharusan. La syakka, tidak diragukan dan tidak perlu dibingungkan. Harus, pokoknya harus, jangan baca Quran dan jangan baca hadis. Hukumnya harus, wajib untuk tidak membaca Quran dalam artian memahami Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran dan mempelajari hadis. Dan siapa yang mencari petunjuk dari Quran dan Sunnah, maka ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah orang yang sesat, dan kemungkinan kedua adalah orang yang gila. Kenapa? Karena demikian berat sulitnya memahami Quran dan Sunnah. Kok nekat? Tidak tahu sulit, nekat, berarti gila minimal. Maka derajat yang paling rendah adalah gila minimal. Subhanallah wa bihamdihi, kam bayanallah subhanahu syar'an wa qadra. Maka maksudnya Allah dengan segala puji baginya, betapa banyaknya Allah menjelaskan secara syar'i dan secara kenyataan, khalqan wa amran, secara kenyataan dan dalam perintahnya, firad di hadis subahati mal'unati, betapa banyaknya Allah memberikan penjelasan untuk membantah subuhat yang terkutuk ini, min wujuhin sata, dari berbagai aspek. Balagat ila hadis daruriyatil amati, yang demikian banyak penjelasan tersebut bahkan sampai derajat daruriyat al amat adalah sampai derajat menjadi hukum aksiomatis, hukum yang jelas bagi semua orang bahasanya syariat itu adalah mudah. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Mayoritas manusia tidak tahu bahasanya memahami Quran dan Sunnah itu mudah. Padahal Allah telah jelaskan dengan penjelasan demikian banyak, bahasanya memahami Quran dan Sunnah adalah satu hal yang mudah. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Sungguh telah haqqal qawlu, perkataan telah ditetapkan atas mayoritas mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, kami jadikan pada leher-leher mereka, kami jadikan belenggu-belenggu. Fahiya ilal adqan, dan belenggu-belenggu itu terikat sampai ke dagu. Fahum mukmahun, maka mereka adalah orang-orang yang mukmahun di terjemahnya. Orang-orang yang terkengada, tidak bisa menundukkan kepala karena terbelenggu. Wajahna min baini aydihim sajdan wa min khalfihim sajdan, kami letakkan di hadapan mereka sajdan, tembok pembatas, dan di belakang mereka tembok pembatas. Fa'arsyainahum fahum la yubsirun, maka kami tutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Sawa'u wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, dan sama saja bagi mereka apakah engkau beri peringatan ataukah tidak. Engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib, sesungguhnya engkau hanyalah memberikan peringatan, yaitu berdakwah kepada orang yang mau mengikuti azikr, mengikuti peringatan, mengikuti wahyu, wa khasyarah mana bil ghaib, dan yang menerima dakwahmu hanyalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah bil ghaib, padahal mereka tidak bisa melihat Allah. Bahasa Rahman bil ghaib yang dimaksud bil ghaib ini adalah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa mereka lihat, dan mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan Allah. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan Allah dan pahala yang besar. Kemudian saya mengamalkan sebuah penutup risalahnya, yaitu suluh sitah dengan tahmid dan salawat. Akhiruhu walhamdulillahirabbil alamin, dan akhirnya adalah segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Semoga Allah menyanjung pemimpin kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya, wa sallam tasliman katsiran, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka-mereka sampai hari pembalasan. Dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah di sini menunjukkan bolehnya mengucapkan sayyidina untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam bacaan selawat jika itu di luar salat. Yang tidak boleh adalah menambahkan sayyidina di dalam salat, karena Nabi mengajarkan kepada kita tanpa sayyidina. Maka jika kita tambah sayyidina, maka ini nambah-nambah yang Nabi tidak ada. Adapun menambahkan sayyidina pada saat kita hendak berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar salat, semacam di akhir khutbah atau di awal khutbah, maka hukumnya adalah tidak mengapa, bagaimana praktek yang dipraktekkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala di akhir risalah beliau Usul al-Usul Sittah. Maka tidak benar anggapan sebagai orang yang melarang sayyidina mutlak di dalam sholat dan luar sholat. Pokoknya tidak boleh sayyidina untuk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah anggapan yang keliru dan anggapan yang tidak benar. Demikian yang kita kaji dan sempatan pada hari ini. InsyaAllah kajian usul sitah kita selesaikan di pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa lakal hamdu la ilaha illa anta.